Ikaw cantik girl, you make me blessed. You make me burn burn, sexy you kemari panas. Kalau ku lihat tahu aku jadi mati gaya. Enggak mendekat tak bisa, jarang cakap buat ku tak percaya. Dengan drama musik buat kau semakin cantik. Tertahan diri ini apalagi kau mendirin. Taruh semua pesona, come to play. Kita bertemu, hasratku sangat kuat ingin memilikimu. Meski nantinya aku tahu kau tak lagi sendiri. Kan terus bekerja sebelum jatuh pun diberi. Seksi bagai penari semakin meriah. Gairah hasrat terangkat, jantungku berdebar cepat. Tak bisa lagi tahan gayaku. Melar sudah masuk ke otakku. Darahku nadiku membuat jantungku berdetak tak menentu. Digidam, digidum, digidam. Ah, ya, yeah. Sungguh mempesona. Matamu merayu, senyummu bagai bidadari turun ke bumi. Oh indahnya, oh indahnya. Hingga ku tertarik tak berkutik. Cantik, cantik, sungguh menari. Andai ku seorang raja, ku jadikan kau ratu. Ku manja, ku punca, ku beri apa yang kau mau. Wajah cantikmu seakan tak lekang oleh waktu. Bila matamu sejenak buatku diam terpaku. Jangan ragu, jangan malu, mendekatlah denganku. Di sini ku kan membuatmu menari, jangan kaku. Hei cantik, datang kemari, nikmati musikku. Bersama kita terbang melayang, habiskan waktu. Cantik, cantik, sungguh menari. Kamu tertarik, cantik, cantik, aku tak berputing. Cantik, cantik, cantik, cantik, sungguh menarik. Cantik, cantik, kamu tertarik. Cantik, cantik, aku tak berputing. Harap kau bisa baca syarat yang ku beri. Betapa kau ku cinta, betapa kau ku puja. Takkan ku ganti selalu di dalam hati. Jiwa raga kan ku jadikan perisai untuk cantik. Mimpi gunung ku daki, lautan ku seberangi. Demi dirimu cantik, sumpah aku rela mati. Yakinkan hatimu, aku untukmu. Karena ku pun yakin kau setia untuk dirimu. Terangan mata ini terlepas dari wajahmu. Tak ingin berpaling, rasanya telah terpaku. Ini sekali aku berkenalan dengan. Tapi bibir ini tak bisa bicara seperti bisu. Eh cantik, kau sungguh menarik. Sungguh kau buatku tak berkutik. Baru kali ini ketemu wanita secantik ini. Membuat jiwaku tak ingin berpaling lagi. Sejak pertama kali ku jumpa dirimu, terasa getar berbeda dari dalam dadaku. Ingin rasanya ku segera menyapa. Namun mulut ini hanya terdiam seribu bahasa. Hanya bisa tersipu malu-malu. Sekujur tubuhku terasa kaku. Bagaikan air yang telah membeku. Akhirnya ku hanya mampu melihatmu berlalu. Karena ku tak mampu balas cantikmu. Cantik, sungguh menarik. Cantik, cantik, aku tertarik. Cantik, cantik, aku tak berputing. Cantik, cantik. Cantik, cantik, sungguh menarik. Cantik, cantik, aku tertarik. Cantik, cantik, aku tak berputing. Cantik, cantik. Cantik, cantik, sungguh menarik. Cantik, cantik, aku tertarik. Cantik, cantik. Cantik, cantik, aku tak berkutik. Cantik, cantik.